Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Tetap jantungku seakan ikut irama, terlena oleh pesona alunan kopi dan gelap. Tarik sis, semongko. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hebat bagi cintaan yang bersama. Cintaku seakan ikut irama, tak terlena oleh pesona alunan kopi ganggu. Irama kopi dongdut yang ceria, menyengat hati menjadi gairah. Yang pertama.